naon rukun Islam teh tonggaluihan dengan satu juh tujuhna. Oh, ada gening da lima gening asli nama. Tapi di leuwihan kumana jadi bener oge aduh jadi bener oge tadi jelema leumpeuh Yuni jeung ge yeuh nya anu luak leok pamadeganana geuni teu istiqomah. Aduh bener oi nya aye ka dalapan cik siling naon dahar pet. Sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh. Sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lang layoseun meureun urang teu ngajak papang. Salapan. Naon? Nginum. Naha lamun geus dahar teh kudu melagna ti koro. Tapi heueuh eta aduh ampun. Sepuluh naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tap jaku kitu nama ku balalen narek tapi salah aing mah nenek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ieu jelema ieu duh ya ka harti tauhidna euy duh kajeun keur teh ka harti cenah 12 naon jeung ngising naha deh dahar wae ngeun goblok ya